ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد الحمد لله pertama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Saya kurang sikit tekak ni sikit, kurang sihat tekak ni. Kalau pilihan insyaAllah cubalah saya keluarkan suara dengan seberapa yang boleh. Jadi akhirnya kulihal, apa telah kita lakukan pelajaran lepas, kita ada buat satu stiker di rumah atau suruh buat bahas sedikit. Dapat siapa dapat jawapan soalan ni? Ingat apa soalan ni? Soalan tak ingat macam mana? Apa soalan ni? Di antara kita keluarkan faedah daripada hadis yang lepas berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau akan membersihkan, sama ada dengan mengeruk, sama ada dengan membasuh baju atau bekas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bajunya yang terkena dengan mani. Dapat kita keluarkan faedah daripadanya, kita mengatakan bahawa adalah daripada pergaulan yang baik di antara suami dan isteri adalah si isteri berkhidmat kepada si suami dengan menguruskan beberapa urusan seperti yang telah disebutkan tadi. Maksudnya menjaga hal ehwal suaminya. Lalu kita datangkan satu soalan. Soalannya adalah, siapa ingat? Maksudnya, adakah wajib seorang isteri berkhidmat menguruskan hal rumah tangga si suami? Apa masalah, apa dia punya jawapan? Ada buat bahas kajian. Siapa yang buat kajian atau buat bahas sikit? Dia tak besar bahas ni. Ada ya? Dasarnya okay. Kita kalau tak pakai bahas, kita pakai asal. Atau kita kata, apa pandangan anda? Kita mulakan dengan pandangan. Walaupun kita kata, kalau tak tahu sesuatu hukum, jangan berkata-kata. Melainkan telah ada ilmu dalam perkara itu tersebut. Oleh kerana kita dalam pelajaran, proses pembelajaran dan pengajaran, maka kita boleh bertanya atau kita membuat satu, membuka satu perbincangan. Apa pandangan anda? Wajib. Atas dalil ni, kenapakah demikian? Pakai dalil akal pun tak apa. Isteri ada pakaian pada suaminya. Kalau pakaian pada suaminya, jadi suami pun pakai pada dia. Dia adalah pakaian pada suaminya juga. Jadi suami juga wajib berkhidmat, sama seperti isteri berkhidmat. Suami, isteri harus membasuh baju suami. Suami juga harus basuh, wajib basuh. Suami memberikan agama. Okay. Jadi kewajipan suami memberikan atau melihara isterinya daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan agama dia dan sebagainya. Okay. Itu point, satu pandangan. Pandangan yang lain? Silakan. Awak cakap patut ni, kena minta dalil. Sekarang awak dah cakap patut. Dari sudut patut. Kenapa patut demikian? Okay, jadi kerana beliau telah susah payah keluar rumah, maka keperluan untuk dapat isteri yang mana boleh mengurus urusannya, basuh bajunya, menyiapkan makanannya dan sebagainya, maka adalah merupakan satu kewajipan. Itu pandangan anak. Okay. Jadi awak dah datangkan satu pandangan daripada dalil akli lah, dalil akal. Siapa lagi boleh kasih pandangan? Saya dengan akhir. Fadal. Belakang. Second row. Dam, anjak. Jaga maruah. Okey. Kalau jaga maruah, kita kata adakah wajib menjaga makan minum? Adakah termasuk dalam menjaga maruah? Ada kaitan kepada maruah. Maruah kita kata tak datang tu, sudah tentu kita tak boleh tidak mesti lakukan. Agak lagi saya rasa nampak laju sikit. Okay, bila dalilnya ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Okay. Dalilnya adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa bima fardallahu 'ala ba'd wa bima amakum. Ayat tersebut. Okay. Jadi rijal lelaki adalah kaum pembela kepada wanita dan juga yang mutlakah pada mereka. Jadi wanita dalam ayat itu menerang ke tak? Apakah mereka punya tugas pada suami? Taat pada suami. Adakah apabila beliau tidak, kita kata melakukan sesuatu yang wajib itu memang satu ketaatan lah. Tapi kalau dia tak wajib, macam mana kita kata, awak tak buat, awak tak taat? Boleh tak? Kita belum isbatkan itu wajib. Kalau tidak isbat dia wajib, maka bolehlah kita datangkan dalil tersebut. Tak taat. Kerana meninggalkan kewajipan. Okay. Pandangan daripada... Okay. Pandangan daripada Fasak. Selama isteri saling menunjukkan dalam kehidupan dan saling mengikuti baik masing-masing. Okey. Tapi apa kaitan dengan mengurus makan, minum? Kalau nak AT, buatkan. Kalau nak air limau, apa siapkan dan sebagainya. Jadi, walau demikian. Ha, itu. Terbaru. Yang dikatakan kalau boleh wanita itu sujud akan aku stroke. Ada tak boleh. Okey. Jadi ke hak suami ke atas isteri begitu besar sekali. Sehingga kalau misalnya mereka boleh dibenarkan sujud, siapa yang pertama boleh dibenarkan sujud? Suami. Mereka diperintahkan isteri-isteri ini dimintakan sujud kepada suami. Tapi adakah itu dalil kewajipan mereka? Perlindungan kewajipan suami, ketaatan kewajipan isteri. Okey, sekarang maksudnya dia equal, dia sama seperti urusan-urusan yang apa berkhidmat kepada suami. Kalau dia equal, saya tak okey. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Okey, jadi poinnya adalah pun dalam taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Adakah meminta IT buat daripada bertakwa dan tak buatnya juga adalah ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan? Sebaliknya, kalau kita telah bertakwa kepada ithm dan 'udwan. Jadi ini dah kita akan lihat jumlah dalil itu tidak dikumpul. Kalau tak kita akan datangkan dalil-dalil seperti ini, dia akan berkata dalil. Awak kata saya tak bertahun ala isma idwan. Kenapa? Kerana saya tak bertahun ala isbir wa taqwa. Apa ni? Dia tak berhenti. Habis. Pas file ke mahkamah, cerai. Ini katanya adalah hak-hak tidak dikenali. Banyak lagi nak berikan pandangan? Jadi dalam masalah ini kita harus balik kepada dalil. Allah, apa yang Allah perintahkan kita bermuasyarah dengan mereka dan mereka juga untuk bermuasyarah dengan kita. Allah dalam firman wa'ashiruhunna bima'ruf, maka kamu berisyrahlah, berisyrah mana, berurusan, beramalah bersama-sama dalam urusan dengan secara ma'ruf. Jadi ma'ruf ini ulama telah terangkan apakah dia. Maksudnya ma'ruf kebaikan, menjadi kebaikan. Ma'ruf juga daripada sudut apa yang dimaklumi, yang apa dimakrufi pada sesuatu keadaan, tempat dan keadaan orang tertentu. Maka itu kita datang satu kaedah baru. Kaedah ada lima kaedah yang telah kita terangkan, yang kita belum terangkan lagi. Itulah kaedah al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Mana adat diperhakimkan. adat diperhakimkan. Sebagai contoh, kita ambil adat yang diperhakimkan dengan mudah, yang kita mungkin banyak mempelajarinya. Mahar dinamakan sebagai mahar misal. Seorang dia nak bernikah dengan seseorang, bapanya datang kepada beliau dan kata, aku nak nikah dengan anakku. Saya terima. Terus terima, tanpa sebut mahar pun. Dia tak tahu bahawa keluarga tu macam mana mahar ni. Jadi apa, bagaimana keadaannya? Kita kata balik kepada mahar misli. Mahar misli. Mana mahar misli apa? Mahar yang dibalik kepada adat kebiasaan keluarga tersebut. Kalau awak salah orang, raja atau keturunan raja, dia punya apa? Dia punya mahar 100 ribu, maka mahar itulah untuk awak. Untuk awak banyak berikan nanti. Bukan tak sah nikahnya, sah nikahnya, tapi maharnya adalah mahar yang macam mahar yang diikutkan dengan keadaan. Yang itu al-adatu muhakkamatun, adat itu diperhakimkan. Jadi adat sesuatu itu maknanya ada perkara yang terbiasa dilakukan oleh sesuatu kuat, satu golongan, satu negara, satu desa dan sebagainya, maka itu sebagai dan adat. Kita tahu adat, tapi bukan adat itu maklum itu maknanya kita adalah adat yang sesuatu urusan dilakukan atau perkataan dengan adat yang berusaha. Semua tahu bahawa itulah yang dilakukan dengan adat. Okey? Jadi kita katakan di sini dalam adat diperhakimkan. Dalam masalah ini pula, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf, Allah katakan maka berurusanlah dengan mereka ataupun berisyrah dengan mereka, mana urusan itu dengan isyrah wa'asyarah, dengan kebaikan, dengan ma'ruf. Jadi ulama menerangkan ma'ruf ni apa? Kalaulah dia nikah dengan seorang misalnya anak-anak raja, mengurutkan urusan ni semua adalah khadim dia. Dan biasanya kalau si suami pun yang akan berkhidmat dengan khadim dia, maka tidak ada kewajipan pada dia untuk berkhidmat buat silah, buat apa pun atas suami. Tapi kalau dah dinikahnya menikah dengan seorang yang memang adat istiadatnya ataupun biasa kebiasaannya adalah misalnya pada seorang istri yang mana dia di desa, isteri-isteri semua berkhidmat bersama nasib daripada perkara yang kecil kecil kecil besar-besar ni, maka itu dikira sebagai satu kewajipan yang kita untuk memberikan kepada suami. Maka itu dinamakan sebagai adat mahkamah. Jadi bergantunglah kepada keadaan. Kalau zaman sekarang kita lihat kebanyakan orang yang di luar rumah yang kita dapati bahawa isteri-isteri ada khadimah dia. Jadi adakah kita katakan bahawa khadim atau khadimah ini yang menjadi sebagai memberi khidmat, kita kata balik kepada urf atau adat yang dia berlaku pada sifat itu. Tapi kalau tidak ada demikian, dah nikah baru nak buat nak minta demikian, dia tak balik kepada adat yang terbiasa. Jadi ini maksudkan dengan wa'ashiruhunna bima'ruf, maka dengan itu kita katakan bahawa tidak boleh kita katakan terus sebagai pembaca. Kita harus, yang penting adalah mu'asyarah yang dengan yang baik. Jadi bergantung kepada kewajipan itu, bergantung kepada keadaan, bagaimana keadaan keluarga ni, bagaimana keadaan mana dilakukan. Jadi kita kata berbeza sesuatu bangsa dengan bangsa yang lain, berbeza sesuatu tempat dengan tempat yang lain, maka itulah yang dinamakan sebagai al-adatu muhakkamah. Baik. Daripada apa yang telah kita dapati, kita dapat kita meneruskan insya-Allah pada hari ini hadis yang berikut. Kita sampai pada hadis yang 26. Betul tak? 26. Sebelum kita pergi pada yang ke-26, saya nak sentuh beberapa perkara berkaitan dengan mani. Boleh ya? Berkaitan dengan mani, kita lihat di situ ada permasalahan berkaitan yang ada ulama menerangkan bahawa mani itu adakah tahir ataupun tidak. Kita telah bincangkan bahawa dia adalah, adakah dia suci atau tidak, mani suci. Mereka berkhilaf, berbeza pendapat berkaitan dengan apa, dengan mani ini adakah suci atau tidak. Dan sebahagian ulama menerangkan bahawa mani yang dianggap suci adalah mani yang daripada keluarnya dalam keadaan sihat, bukan keluarnya dalam keadaan sakit. Mana tidak sebabkan keadaan yang sakit ini adalah dia tidak berpaksa apa yang keluar daripada zakar seseorang lelaki itu adalah empat jenis sisai. Apa tadi? Madi, wadi, mani dan kencing. Apa tadi? Kencing baul. Jadi kita sentuh baul. Jadi kita katakan baul dengan apa? Dengan wadi adalah kategori yang kita mestilah, dia adalah kategori yang kita kata ulama sepakat dia adalah najis. Berkaitan dengan madi, ulama mengatakan dia najis, tapi najis ni adalah di antara kita kata mani dengan apa, dengan kencing wadi. Sebab itu kadang kita lihat, kalau kita tahu dari sudut dasar pun, kita kata kalau lah mani itu keluar, dia akan keluar sedikit dengan sama dengan madi. Nah, tapi dalam masalah ini kita kata kedua-dua kategori tadi, madi dan mani ini, bagaimanakah pembasuhan dia? Kita tahu dalam wadi dengan madi, wadi dengan kencing baul, cucinya tempat najis keluar. Tapi kalaulah wadi dengan madi dengan mani, maka dibersihkan, dibasuhkan tempat yang keluar dan seluruh zakar itu, dan kedua kita gunakan bahasa kita, kedua buah pelir itu dibasuh. Supaya kita lihat itu kena dalam hadis yang kita akan sentuh nanti, bahawa ianya dibasuh, dituntut untuk dibasuh. Kalaulah kita dalam keadaan tidak apa, kalaulah cecair yang keluar daripada diri kita itu adalah madi dan mani. Setelah kalau mandi hanyalah basuh, tapi kalau mandi itu perlulah mandi bersama. Tapi dia harus dibasuh juga. Tapi basuhannya haruslah, atau cucian itu haruslah dibasuh juga. Akan dinamakan sebagai bahasa Arab ini sebagai khasyatain. Itu dimasukkan tadi. Baik, itu kita keluarkan sedikit kerana ada permasalahan kalau kita tak sentuh nanti kita takut. Dalam pembersihan ini mungkin belum sampai kita tak bermaksud. Kerana saya ingin tekankan perkara tersebut. Baik, kita balik kepada dasar atau hadis yang telah yang kita akan sentuh pada pagi yang berbahagia ini. Dan pada malam yang berbahagia ini. Daripada Abi Samh. An Abi Samh radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ. Yang bermaksud daripada Abu Samh radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi lelaki diperceki, direnjisi, diperceki. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Imam Sahih kami. Baik, rasul perawi Abu Samh namanya adalah Iyaw, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkhidmat khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya memiliki satu hadis. Walaupun dia hanya meriwayatkan satu hadis, dia adalah, kita tahu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat tidaklah dipertikaikan tentang apa, tentang keadilan ini, kerana semua sahabat, tak kira yang kita kenali, yang jauh, yang dekat, maka kita lihat yang besar daripada mereka dan yang kecil daripada mereka, yang maksud besar kecil ialah kedudukannya, maka tetaplah mereka adalah adil, udul. Dan ini ditekankan lagi kerana sekarang ini banyak golongan-golongan yang mana memperlekehkan sahabat, bahkan bukan saja memperlekehkannya, menghina mereka. Bukan saja menghina mereka, mengkafirkan mereka. Dan golongan-golongan ini kita tahu banyak sekarang ini menular ataupun tersebar luas sekarang ini. Baru-baru ini kita tahu tentang apa, tentang pertemuan mereka, majlis mereka di mana, di Masjid Nabar, apa, Nahdah kan. Golongan Syiah mereka buat satu seminar di Masjid Nahdah. Jadi kita katakan penting sekali, kerana kita katakan bahawa tidak dapat golongan Sunni bersatu dengan golongan Syiah walaupun apa dakwaan mereka, kerana kita tahu dasarnya salah. Dasarnya tidak tepat. Selagi mereka mencela, mencemooh, selagi mereka tidak kembali kepada kitab Allah dan sunnah, selagi mereka tidak mengambil ruwat ataupun perawi-perawi kita ataupun penyampai-penyampai kita yang pemegang amanah-amanah ini, iaitu sahabat Rasulullah SAW keseluruhannya, dan selagi mereka tidak beriman sebagaimana Allah telah berfirman bahawa Allah redha kepada mereka dan mereka telah redha kepada Allah, dan bahawa mereka-mereka ini digolongkan dalam golongan orang yang akan menduduki neraka emas, maknanya akan menduduki syurganya, maka dengan itu kita lihat tidak boleh tidak kita kata selagi mereka tidak kembali kepada ajaran tersebut, selagi itulah kita tidak akan dapat bersatu. Dan itulah sebabnya saya katakan bahawa penting kita kadar apa tahu kadar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kalau tidak kita akan melakukan perkara yang tidak, yang akan apa akan merosakkan, bahkan akan menghancurkan agama ini. Kerana orang yang sebagaimana Syekh Uthaimin menerangkan, kalau orang yang menghina sahabat ini sebenarnya dua apa? Sebenarnya orang yang menghina sahabat ini sebenarnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Seolah-olah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni goblok, bongok. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri kata al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur mengatakan bahawa seseorang itu adalah sebagaimana agama sekawannya, temannya. Maka lihatlah kamu siapa yang kamu temani. Dan kita dapati mereka mengatakan sahabat ini kufar. Maka mereka olah kita katakan mereka mengatakan Nabi ini tidak pandai memilih sahabat. Yang dipilih semuanya orang-orang yang kufar. Kita kata betul. Betul kita kata perkara ini membawa kepada mereka menghina Rasulullah SAW secara langsung atau tidak langsung. Walaupun mereka merasakan dalam keadaan atifahnya, apa rasa sentimennya terhadap Ali, terhadap Ali apa kesiahnya mereka dan sebagainya, dan terhadap sahabat yang dalam kata-kata mereka bahawa mereka menzalimi Ali dan sebagainya, kita kata itu tidak menjustifikasikan mereka untuk menghina, mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ada kaedah dalam dasar, kita katakan bahawa kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Kata-kata sahabat antara sahabatnya atau peers among peers, dia kita ada dasar. Kedasarannya apa? Yutwa wala yurwa. Mana yutwa mana apa? Dilipat, dibungkus dan tidak diriwayatkan. Kenapa? Kerana boleh mengandungi perkara-perkara yang kita tak, orang yang sedatang selepasnya tak memahami. Dan bukan sahaja itu, kita tak katakan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan akan khilaf yang terdapat dalam permasalahan bersama dengan Muawiyah dengan Ali, kebanyakannya adalah periwayatan daripada riwayat yang tidak sahih. Dan periwayatan itu banyak datang daripada seorang perawi yang namanya Abi Mekhnaf. Dan Abi Mekhnaf ini kita tahu dalam dasarnya dia adalah Syi'i. Dan dia apabila kita datangkan, kita mengambil banyak, kita lihat bahkan kita sejarah daripada periwayatan Abi Mekhnaf. Dengan itu sebahagian besar juga orang-orang Sunni atau orang-orang yang berpegang pada Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka terkesan dengan apa? Dengan sirah-sirah yang kita lihat atau riwayat-riwayat sejarah daripada datang daripada periwayatan mereka. Sehingga apabila mereka katakan demikian, mereka terus merasakan betul juga. Mereka kata ni tak adil betul dilakukan terhadap apa Ali radhiyallahu anhu. Mereka katakan demikian sentimen dan sebagainya. Jadi kita kata kita keluar sekejap kerana perkara itu penting, dan saya rasa penting sekali kita memahami. Dan kedua kita lihat di antara perkara yang menyebabkan kata-kata yang menghina sahabat ini ataupun mengutuk sahabat ini, mengkafirkan mereka, adalah golongan ini sebenarnya hendak menghancurkan agama Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana pembawanya, pemikul pembawa agama ini adalah siapa? Siapa yang membawakan kepada kita Islam? Dan selepas itu siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan apabila dikutuk sebahagian saja daripadanya, seolah-olah telah menghabiskan sebahagian daripada Islam sebenarnya. Apatah lagi mengatakan semua sahabat kufur, melainkan sedikit saja bilangan berapa belas saja yang masih Islam. Lebih-lebih lagi demikian kita kata seolah-olah mereka hendak mengatakan bahawa agama Islam ini dah tak autentik lagi, tak betul dan sebagainya. Kita kata itulah sebabnya akhir daripada tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Maka sebab itu kita nasihati mereka-mereka yang mula terkesan. Saya dapat berita bahawa ada golongan-golongan yang apa membawa pelajar-pelajar madrasah kepada camping-camping atau camp-camp yang diadakan oleh HBI dan sebagainya. Maka kita kata berhati-hatilah dan janganlah kita terpedaya dengan ajakan demikian. Walaupun kita katakan bahawa ianya nampak tak ada apa-apa pun, dia cuma cakap benda-benda basic, benda-benda biasa, jangan. Sekarang ni kita tahu dasar mereka adalah dasar, bukan dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus sawakan kerana takut dia akan dipengaruh anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita keluar sikit. Maafkan saya, waktu saya tentu perkara tersebut. Baik, kita balik pada tadi, biografi perawi tadi. Jadi kita kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya udul, dan walaupun dia seorang yang kita lihat agak, kita kata daripada asakhirus sahabat, sahabat yang kecil, kita kata mereka adalah adil. Tafsir hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Balzar, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah daripada hadis Abi Samah Ia berkata, aku pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan Hasan dan Husain lalu kencing di atas dadanya, lalu aku datang mencucinya, maka beliau bersabda, kencing anak perempuan dicuci. Penekanan bahawa sebenarnya tak perlu dicuci, hanyalah direnjis, yang dicuci adalah kencing anak perempuan. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibn Khuzaimah dan Ibn Majah serta Al-Hakim daripada hadis Lubabah Ibn Bintil Harithah. Lalu dia berkata, ia adalah Al-Husain. Lalu ia pun menyebutkan hadis tersebut dan lafaz min baulil unsa wa yundahu min baulil zakar. Dari kencing anak perempuan dan diperciki kencing anak lelaki. Para perawi tersebut dan Ibn Hibban meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kencing bayi. Kencing bayi laki-laki diperceki dan kencing anak perempuan dicuci. Qatadah berkata, hal ini jika bayi belum makan makanan, namun jika sudah makan maka harus dicuci. Dalam bab ini terdapat banyak hadis marfu' dan mauquf. Marfu' yang sampai kepada Nabi, yang mauquf yang berhenti tak sampai kepada Nabi. Status begini sebenarnya bagaimana dikatakan Al-Baihaqi, jika dikumpul satu dengan lain ia menjadi kuat. Kita ada kaedah dalam sudut kalau hadis itu daif, adakah kita tak boleh menggunakan sebagai dalil? Kita kata daif ini berperingkat. Kalau peringkatnya adalah daif layan jabir, daif yang mana tak akan dapat dinaikkan, maka kita kata tak boleh. Walaupun banyak datang turuk-turuk jalan-jalan lain, tapi kerana hadis ini tak dapat dinaikkan lagi kerana hadis ini dhaif yang tak boleh naik, tak boleh meningkat, maka tak bolehlah kita berikan, kita tak boleh menggunakan sebagai pendalilan. Tetapi kalau hadis itu adalah hadis yang munjabir, dhaif yang jabir, dhaif tapi boleh sampai kepada kesihatan atau hasan sebagainya, maka tak ada masalah. Jadi kita pergi pada dasar, kita kata kita menerangkan tentang darajat hadis. Hadis-hadis kita lihat daripada satu sudut darajatnya. Hadis yang sahih li zatihi adalah sahih, kita dari sudut sanadnya dan matannya itu sahih. Sahihun li zatihi. Manakala hadis sahihun li ghairihi, hadis itu sebenarnya kalau ikut dasarnya dia tidak sampai kepada ke darajat sahih. Tetapi kerana datang daripada jalan yang lain yang membantu dia, maka kita katakan dia jadi sahih li ghairihi. Sahih disebabkan yang lain. Sahih disebabkan jalan-jalan lain, hadis-hadis lain menyebabkan ini. Kemudian kita katakan pada lepas sahih ini, darajatnya darajat hasan. Hasanun li ghairihi. Hasanun li zatihi. Hasan pada zatnya, di hasan. Jadi hasan dengan sahih, kalau kita lihat, kalau ada khilaf berkaitan dengan hadis sahih dan hasan, mana kedepankan, kita kedepankan sahih. Kenapa? Sahih li zatihi lebih kuat dasarnya daripada sahih al-hasanun li zatihi. Tapi hasan li zati boleh berdalil dengannya kerana dia dikira sahih dan dia dikira sebagai darajat yang boleh diambil sebagai dalil. Dan hasan li ghairihi pula dia sebenarnya daif, tetapi disebabkan jalan-jalan lain menyebabkan dia naik sehinggalah dia jadi hasan. Tapi hasannya, kedudukan hasan itu mana baik, kedudukannya itu bukanlah kedudukan yang kita katakan disebabkan dia sendiri, tapi disebabkan jalan-jalan lain. Jadi namakan sebagai hasanun li ghairihi. Jadi kalau kita nampak hadis-hadis mengatakan hasan atau sahih atau kata sahihun hasan, maka kita ada mungkin ada periwayatan yang mengatakan sahih ada kata hasan. Tapi kita katakan kalau dia daif, tak boleh kita berdalil dengannya. Selagi kita tak pasti bahawa dia boleh naik atau dia ada dalil lain menaikkannya. Dalam hadis ini sebenarnya kalau kita lihat, nanti kita akan pergi pada hadis yang selepasnya juga, bahawa Syekh kita kata Ibn Hajar mengatakan dia daif, tapi Syekh Albani mengatakan dia sahih kerana telah dinaikkan dengan hadis yang lain. Nanti kita akan sentuhkan. Jadi bukanlah kita kumpulkan satu dengan satu dengan lain ini menjadi kuat secara mutlak, tidak. Kita kumpulkan hadis daif, kumpullah beribu daif pun tak naik. Kenapa? Kerana kita kata darjat tak ternaik kerana keadaannya tidak ada yang menguatkannya. Sama, kedudukan sama atau bahkan lebih lemah. Jadi kita tak boleh menaikkan hadis yang daif. Yang menaikkan hadis daif adalah datang satu sanad atau satu riwayat yang datang daripada jalan lain atau daripada hadis perawi lain. Perawi lain-lain, maksud jalan lain-lain. Maksud perawi satu, perawi Abu Hurairah datang dengan jalan-jalan yang berbagai. Dan juga dinamakan sebagai perawinya lain Abu Hurairah meriwayatkan ini, Umar meriwayatkan begini. Jadi kita kata kalau Umar dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang sama, maka kita jalan datang daripada syawahid yang lain. Dan namanya dalam bab ini kalau nak belajari dalam Mustalahul Hadis dinamakan sebagai asy-syawahid wal mutaba'ah. Asy-syawahid wal mutaba'ah. Maksudnya kita kata datang syahid dan mutabi', mutaba'ah yang lain. Maksudnya di situ kita lihat pembelajaran itu berkaitan dengan tarik dan syahid. Mana jalan yang lain, begitu juga perawi yang lain. Baik, ini penting kita memahaminya agar kita tahu bahawa walau macam mana datang riwayat kita datang, ni hadis ni begini, datang satu hadis lagi sama sepertinya, tapi tidak semua darjahnya darjah daif, kita kata tak naik. Tapi kalau ada satu yang naik darjahnya hasan, hasan kita kata di zati, maka dengan sendirinya yang hadis yang sama sepertinya itu dinaikkan dengan apa? Dengan hadis yang tadi kita datang hasan, dengan dinamakan hadis ini jadi hasanun li ghairihi, hasan disebabkan jalan yang lain. Okey, faham? Jadi ini penting pelajaran ini. Nah, walaupun yang satu jalan, walau satu jalan. Tapi kita kata kalau nak bandingkan dengan dalil mungkin yang lain yang bercanggah dengan yang sahih, kita kata itu hadis hasan ini kenapa dikedepankan yang lebih sahih. Dan yang itu banyak dalam masalah ini kita perlu pelajari kerana dia masalah yang agak teknikal, pening. Kalau kita tak biasa dengan terminologi ni, dia pening. Dia masalah-masalah kita kata pembelajaran mustalah hadis dan yang misalnya ruwat dan rijal dan sebagainya kita perlu belajar insya-Allah. Okey, dalam kita lihat. Jadi hadis di atas menunjukkan perbezaan antara kencing anak lelaki dengan kencing anak perempuan mengenai hukumnya. Hal itu sebelum keduanya makan makanan. Sebagaimana telah dibatas oleh perawi hadis yang diriwayatkan secara marfu'. Dalam sahih Ibn Hibban dan Al-Musannaf karya Ibn Abi Shaybah daripada Ibn Shihab telah ditetapkan as-sunnah agar kencing bayi yang belum makan makanan diperciki. Dan ini tadi adalah pentafsir akan hadis yang tadi kencing bayi lelaki diperciki. Jadi bayi lelaki, semua bayi lelaki? Tidak semua, kerana telah ditafsirkan yang belum memakan. Jadi kita ada tafsir. Kerana kita dasarnya adalah hadis yufasirul hadis, sunnah tufasirul sunnah. Mana sunnah akan mentafsirkan sunnah. Itu dasar kita. Jadi tak boleh kita ambil satu sunnah faham gini, tu datang satu sunnah lain kita kata ni lain masalah. Tak. Dia menerangkan juga akan hadis yang mubham kepada yang lebih khusus ini kita kata yang lebih jelas. Okay. Maksud adalah bayi yang belum mengkonsumsi selain air susu ibunya, dan ada yang berpendapat selain itu. Jadi ulama menerangkan apa yang dimaksudkan dengan yang belum dikonsumsi selain ibu susu ibunya. Jadi kalau dia dah diteknikkan, tahu teknik? Tahu kan teknik apa? Apa mana teknik? Dimasukkan kurma ke atas langit-langitnya. Kita kata dia dah makan dulu. Jadi macam mana? Dan ini kita katakan diterangkan ulama, bukan maksudnya apa saja konsumsi. Yang maksud di sini adalah dia menjadikan makanan kebanyakannya adalah daripada makanan yang selain susu. Maknanya dia bakal dengan syahwat terhadap benda lain. Dia inginkan benda lain dengan syahwat itu. Dia diterangkan syahwat di situ. Kenapa? Kerana kalau orang yang makan, dia perlukan makanan benda lain dengan kehendak, keinginan, maka itu yang dinama dia tak boleh bertahan dengan susu saja. Jadi dengan itu, kalaulah dia masih lagi minum susu tapi dia tak ada masalah pun dengan makanan lain, maka kita kata dia masih lagi dalam kategori tersebut. Dan ini bermakna kalaulah kita nak tahnik anak kita berkali-kali, bukan tahnik antara saya yang sunnah tadi, kerana kita tahu dia punya dia punya nyonyotan tidak kuat. Kita tahu di antara hikmah dari teknik ini ialah menguatkan nyonyotan kanak-kanak atau bayi tersebut. Kerana bayi apabila melihat merasakan di langit-langitnya ada rasa manisan, dia akan mula menyedut-nyedutnya. Jadi itu sebenarnya kita lihat hikmah daripada teknik ini adalah untuk melatih anak-anak itu supaya kuatkan dia punya nyonyotan. Sebab itu bukan teknik ini dilakukan 7 hari selepas lahirkan, tidak. Tahniq itu hari pertama saja kita lihat. Apabila kita dah azankan, lalu kita lihat dah okey, kita nak makan, boleh nak makan, kita kasihkan tahniq. Dan tahniq itu sebaiknya dilakukan oleh orang yang berilmu dan orang yang berilmu dan alim sebagainya. Yang maksudnya orang yang warak. Itu paling baik. Kerana dalilnya, sahabat pergi kepada Rasulullah. Padahal sahabat boleh lakukan sendiri. Boleh tak dia kunyah sendiri? Boleh kunyah. Tapi dia pergi kepada Rasulullah SAW Untuk apa? Untuk ditahnikkan. Jadi kita kata dari sudut itu, dasarnya ialah kita pergi pada orang yang yang kita lihat salah daripada sudutnya, diberikan untuk dia tahnik sebaiknya. Kalau tak dapat, bapalah buat demikian. Bukan anu tak dapatlah nak sehari hari pertama tak dapat, hari kedua tak. Tak berat tunggu apa lagi, kita buat saja. Ah, kita itu dimaksudkan. Eh? Jadi itu maksudnya dari sudut. Datuk pun boleh, tak masalah. Mak pun boleh. Tak maksudnya lelaki pun, eh? Tak semestinya lelaki. Dalam hal ini para ulama terbagi tiga pendapat. Pertama, pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah bahawa wajib mencuci seperti najis-najis lain dikiaskan atas semua najis. Lalu mereka mentakwilkan hadis-hadis tersebut, yakni mendahulukan kias atas nas. Jadi kita kata mereka mentakwilkan hadis tersebut, mentakwilkan hadis tersebut, maksudnya kita kata bahawa hadis ini tak tepat. Kenapa? Kerana dia mengkedepankan kita apa namanya daripada sudut nas-nas yang lain menunjukkan umumnya kena najis mestilah dibasuh. Kemudian mereka lihat daripada sudut yang lain juga, mereka katakan bahawa dasar ataupun illahnya tak nampak. Kenapa illah tak nampak? Kerana hujahnya kalau illah banyak sangat, kemungkinan banyak sangat, maka kita ada kaedah yang lain. Ulama menerangkan kaedahnya ialah al-dalil idza tatarraqat bihi, al-dalil idza tatarraqa bihi ihtimal batalat bihi batala bihi al-istidlal. Bermakna kalau satu dalil itu telah datang atau terantuk dengannya, atau misalnya kerana banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang menyinggulnya, maka batallah semua istidlal dengannya. Dia kata demikian. Tapi kita kata dalil kaedahnya bukan untuk semuanya. Bukan untuk mana semua dalil yang ada ihtimal lagi kita kata tak boleh pakai istidlal. Tidak. Yang dimaksudkan demikian adalah ihtimal itu begitu kuat, sama kuat semuanya. Tapi kalau ihtimalnya tak kuat dengan dalil-dalil lain menunjukkan bahawa begitu, maka ihtimal macam mana datang, ihtimal mana kemungkinan-kemungkinan yang datang pun tak ambil kira. Sebagai contoh kita katakan daripada surah hadis ini, hadis ini adalah banyak hadis-hadis menunjukkan ada dibezakan antara kencing anak bayi lelaki dengan kencing bayi perempuan. Maka dengan itu kita kata, walaupun kita katakan ada singgulan-singgulan daripada kemungkinan-kemungkinan tak dipakai, kenapa tak boleh pakai? Kerana telah dikuatkan dengan dalil lain. Jadi kita kata tak nak ambil kira. Sebab itu kita kata dalil itu ataupun kemungkinan itu tak berkesan dengannya. Kedua, salah satu pendapat Asy-Syafi'i ada merupakan pendapat paling sahih menurut mereka bahawa cukup memercikkan pada kencing anak-anak lelaki tapi tidak pada kencing anak perempuan, kerana disamakan dengan najis-najis lain berdasarkan hadis yang diriwayatkan dan membezakan antara keduanya. Inilah pendapat Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Atha, Hasan, Ahmad dan Ishaq serta yang lainnya. Jadi kita kata dia datangkan dalil apa? Dalil daripada asar juga pendapat sahabi berkaitan dengan ini. Kerana itu lagi menguatkan lagi. Bukan saja itu, bahkan hadis kita cukup sebenarnya. Cuma boleh didatangkan pendapat ini pada Pak Ali. Ali kita tu antara ulama sahabat juga. Dan ulama-ulama sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, cukup dengan memercikkan pada keduanya. Ini adalah pendapat Al-Auza'i. Mana pendapat Al-Auza'i mengata bagi itu kecil semua, percik semuanya. Jadi satu pendapat kata semua sama dibasuh, satu pendapat mengatakan semua dipercik, dan satu pendapat membezakannya. Kenapa membezakan? Kerana hadis membezakannya. Jadi kita membezakannya. Majoriti pendapat bahawa hak kencing baik itu najis, hanya satu syariat memberikan keringanan dalam hal yang membersihkan itu. Perlu diketahui bahawa an-nabh itu maknanya sebagai yang dikatakan An-Nawawi dalam syarah Muslim, iaitu bahawa sesuatu yang terkena kencing dipercikkan air kepadanya hingga rata tapi tidak sampai mengalir dan menetes air darinya. Berbeza dengan memerciki yang lainnya, di mana disyaratkan mengalir dan menetesnya sebagian air dan dari tempat yang terkena percikan, meski tidak disyaratkan memerasnya. Dia berkata inilah yang sahih dan terpilih. Ini adalah pendapat Imam Al-Haramain dan para muhaqqiq. Jadi kalau kata nadah itu sebenarnya dia adalah percikan yang tidak ada mengalir basah di situ, daerah situ. Tapi belum mengatakan bahawa di sini bahawa yang dalam pendapat ini bahawa dia diteteskan juga sebahagian air. Diteteskan juga sebahagian air. Dari kita keluar sikit daripada hadis ini, kita katakan daripada masalah ini sebenarnya apa sebenarnya illah dibezakan? Kenapakah sebabnya dibezakan kencing anak bayi lelaki dengan kencing bayi perempuan? Boleh kita buka sikit pada musyarakah. Musyarakah maknanya participation, partisipasi. Silakan. Ada belajar sebelum ini kan, kita pernah belajar, mungkin dulu kita pernah belajar. Jadi apa yang kita belajar kita keluarkan sekarang. Cuma untuk kita bincang. Nah, saya lebih suka kita pergi bincang. Kerana apa? Kalau kita bincang baru kita terus tangkap dia punya masalah terkekal. Kerana kalau kita tak cuma cakap gitu saja, cara gitu saja, dia takut dia terus masuk hilang. Lalu kita bincangkan. Dan ini yang banyak Syekh Utsaimin rahimahullah buat. Syekh Utsaimin kalau kita dengar darurusnya, kita akan lihat dia banyak sangat. Dia akan tanya. Dapat pun angkat tangan. Oh, yang angkat tangan, semua angkat tangan. Jawab. Okay. Jadi kita hati ini adalah satu riadah juga akal. Di mana kita melatih akal kita supaya dapat memahami bagaimana ulama' berfikir, bagaimana ulama' beristidlal. Kita kata kalau kita lihat pada surat tersebut, hadis yang kita nampak dibezakan. Kenapa beza? Apa sebabnya perbezaan? Ada beza, ada sesuatu perlu dapat apa bincangkan benda ini. Ini boleh juga bincangkan. Silakan. Saya kena pilih dulu sampai awak dah biasa awak angkat tangan insya-Allah. Silakan. Apa yang sebabnya dibezakan? Ikut akal dulu ke tak nak ikut akal? Yang penting istidlal. Macam mana ulama boleh kita lihat? Ada kata terus bezakan, ada kata terus semua sama. Kenapa yang pada kata semua ini sebagainya? Sebagainya sebab perempuan ada haid. Okey, di antara sebab yang mungkin kita dapat dikeluarkan, kita kalau cakap sekarang ni bukan makna dia betul lah. Kita belum cakap tarjih ni dan sebagainya. Bagi kita bincangkan dulu. Di antara pendapatnya adalah bahawa wanita ada haid. Tapi budak tu ada haid ke? Lagi lambat. Tak tunggu berapa tahun lagi lah. Lagi 9 tahun ke? Lagi 10 tahun. Baik. Lagi? Silakan. Tak masalah. Akhir. Yang pertengahan. Sila. Awak. Fadal. Awak. Darjat. Darjat antara perempuan dan lelaki. Okay. Sebenarnya darjat antara lelaki dan perempuan ni apa sebenarnya bezanya? Saya nak tanya. Ada beza? Tak ada beza sebenarnya, melainkan dari sudut yang lain kita nak cakap. Tapi contoh untuk darjat dari sudut, oh dia lebih mulia di sisi Allah, tak ada. Langsung tak ada. Kerana Allah meletakkan kategori kemuliaan bukan dari syarat sudut itu. Tapi dari sudut kewajipan dia. Dari sudut kewajipan lain. Tapi dari sudut kemuliaan tidak. Apa dia? Kencing baik lelaki tidak kuat baunya. Kencing perempuan, bayi perempuan kuat baunya. Sudah buat kajian ni saya. Beliau mengatakan bahawa kencing wanita bayi perempuan itu, bayi perempuan itu baunya kuat. Lagi pesing, lagi kencing. Okay. Bayi apa kencing bayi kecil, bayi lelaki itu tidaklah berbau sangat. Okey, ini kena isbatkan dengan dalil nanti. Kita minta boleh. Ayat kalian kena datang. Kalau betul memang dari surat itu kita boleh datang dalam perbincangan. Okey, lagi. Silakan. Okey. Pertumbuhan anak perempuan lebih cepat daripada tumbuhan lelaki. Tapi dia belum takkan balik dalam bahasa dalam keadaan bayi tersebut. 2 tahun tu takkan balik. Saya yakin. Okey, ayat kalian kita katakan dari surat tersebut ulama telah menerangkan bahawa ini adalah dari sudut kenapa dibezakan juga. Sebagai mengeluarkan kaedahnya adalah kaedah yang telah kita sentuh pelajaran lepas. 5 kaedah. Di antaranya kaedah yang apa? Al-masyakkatu tajlibut taisira. Al-masyakkatu tajlibut taisira. Masyakkatu tajlibut taisira maknanya kepayahan, kesusahan akan mengajak atau mengundang kepada kemudahan. Mana? Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. sesuatu perkara itu kalaulah dia sempit, diluaskan, dan ceritanya diluas, disempitkan balik. Dan mereka mendalilkan bahawa anak lelaki ini dari satu sudut, pertama istidlal mereka ataupun illah yang mereka berikan, sebab yang mereka berikan adalah lelaki ini, mereka ini ada pipe. Dikatakan kita guna dengan pipe. Dan apabila ada pipe ini, dia punya keluaran itu lebih kuat, lebih laju lagi daripada perempuan. Dan dengannya itu dia akan lebih tersebar banyak tempat daripada perempuan. Kalau perempuan kecilnya tak tersebar banyak tempat, satu tempat dia habis. Tapi kalau lelaki boleh terkena banyak tempat. Jadi dengan itu mereka kata, tapi saya tak kata ini sahih, kita belum lagi baru nak cakap tentang apa pendapat ulama. Bahawa, jadi kita katakan bahawa dengan itu mereka katakan, dengan itu lelaki ini akan dapatkan kepayahan dalam kalau kita membawa mereka. Dan kita kena fahami, jangan kita letak konteks sekarang. Kita fahami bahawa dulu tak ada diapers, tak ada pampers, tak ada apa. Kena faham demikian eh. Jadi kalau kita faham demikian, kita dah akan cuba memahami dalil dari sudut konteks tersebut. Jangan lihat dalil itu dari sudut konteks kita. Apa biasa, sama juga, tak kecil pun. Tak, jangan lihat demikian. Kita lihat dari sudut, kalau mereka, kita lihat zaman mereka tak ada pampers, tak ada lampin pun, kita kata mungkin tak mereka gunakan. Maka di situ permasalahan ini kita harus mengambil perhatian, dia ada kaitan dengan apa yang disebutkan. Kemudian pendapat kedua pula mengatakan bahawa kerana lelaki ini adalah banyak paling diminati untuk dibawa ke mana-mana, ditunjuk-tunjuk ke mana-mana oleh si bapa, berbeza dengan anak perempuan. Tapi kita nak tak bidah sekarang eh. Saya lebih suka tengok anak perempuan budak kecil. Kalau kita nak bidahkan demikian, kalau ada orang kata lebih cute budak kecil, budak perempuan daripada budak lelaki dan sebagainya, tak mau kita membincang dulu. Kita datangkan dalil mereka sahaja. Nah. Dan mereka menerangkan bahawa bagi, dan sebagian mereka pula mengatakan bahawa bagi bayi perempuan lelaki ini, orang lelaki ini dia mempunyai kepanasan yang lebih sedikit daripada perempuan. Maksud kepanasan inilah kalau penghadaman pun dia lebih kuat, penghadamannya lebih kuat daripada perempuan daripada sudut itu. Jadi dengan dia penghadaman yang apa, kepanasan yang ada, pembakaran lah kita kata, yang lebih kuat itu, maka lebih cepat lagi dia punya makanan atau yang dimakan itu lebih lagi. Dan dicampur pula dengan makanan yang dimakan itu, makanan yang ringan juga, iaitu susu ibu, maka dengan itu lebih ringan lagi, najis itu jadi ringan lagi. Itu ketika pandangan ketiga. Jadi macam mana kita katakan, adakah kita katakan dalil menunjukkan akan ilah-ilah mereka ini? Kita kata tidak kan? Itu adalah ilah yang mana ulama' mengeluarkannya. Dan kita kata tidaklah, kalau kita lihat mungkin ada wajah. Tapi kita katakan, untuk kita katakan ianyalah sebabnya, kita kata tak boleh kita buat demikian kerana ia perlu pada dalil yang lain, iaitu untuk menguatkan inilah ilah yang sebenar. Tapi kalau tak ada dalil yang menunjukkan inilah ilah sebenar, ilah mana sebab sebab dia jadi hukum tersebut, maka kita tak boleh memutuskan bahawa inilah ilahnya. Jadi ulama menerangkan bahawa dasarnya adalah perintah tersebut adalah perintah yang daripada, kita lihat apa, daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kata hikamnya atau hikmahnya Allah sahaja mengetahuinya. Dan tapi kita katakan bahawa ianya adalah datang daripada Allah dan Rasulnya, maka ianya pasti ada perbezaan yang mana kita tidak dapat mengetahuinya, menggarapinya, hikmah di sebaliknya. Tapi kita tahu semuanya adalah membawa kepada masalih, maslahah, kebaikan, kemanfaatan bagi umat manusia itu sendiri. Jadi kita ada dasar pertama. Jadi dalam masalah ini kita katakan, adakah setiap dalil, setiap perintah dan setiap larangan itu mesti tidak dikenali dulu apa ilah pengharaman, ilah pemerintah, apa perintah tersebut? Kita kata tidak. Kerana ada sebahagian yang Allah tak meletakkan ilahnya. Jadi apabila Allah tak letakkan ilahnya, kita kata boleh kita gunakan akal. Okey, maksud tak. Bahkan ilah menunjukkan sebalik daripadanya. Ilah maksud ilah kita. Maksudnya kita punya rasional kata sepatutnya tak begini. Jadi kita kata kesalah kalau kita gunakan di situ dalil atau ilah sebagai kita untuk membuktikan sesuatu dalil, kita kata tidak benar. Jadi itu sebab itu kita katakan Kenapakah diminta atau dibezakan kencing bayi perempuan dengan bayi lelaki? Jadi apabila kita katakan al-masyaqqatu tajlibu taysir, memang betul kita katakan. Mungkin kita lihat dari sudut-sudut masyaqqatu tajlibu taysir. Tapi kalaulah kita dalilkan masyaqqatu tajlibu taysir di sini, bermakna perempuan kalau semua satu tempat tu semua perempuan disukai, boleh tak kita kata ilah tu berubah? Okey, sekarang dekat daerah kita ni, dekat daerah Singapura ni, semua orang suka cute-cute, budak-budak cute yang paling cute adalah perempuan. Jadi kita suka bawa mana-mana perempuan, budak perempuan, bayi perempuan. Jadi adakah berubah? Bayi perempuan pula direnjis, lelaki pula dibasuh? Tidak demikian. Tidak demikian. Kerana dalil tidak menunjukkan akan illah, maka kalau memang ada illah, kita kata al-illat al-hukmu taduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum akan berkisar pada illahnya, kewujudannya atau ketiadaannya. Tapi di sini tidak, kerana illahnya tak ditetapkan, maka tak boleh kita terus kasihkan illahnya adalah sebab budak-budak lebih suka, budak perempuan ini, lelaki lebih suka dipegang. Jadi kalau berubah illah tersebut, mana berubah hukum tersebut? Kita kata tidak demikian. Okey, kita dah faham kan tentang illah tadu hukum tadu ala illah fi wujud dan adaman. Okay, kita perlu pada apa yang kita boleh dapat daripada hadis ni. Faedah yang boleh diraih daripada hadis ni bahawa adalah kencing anak atau bayi perempuan yang masih bawah 2 tahun juga adalah seperti najis-najis yang selain daripada ini, yang lain, iaitu mestilah dibasuh. Maka boleh terkena pada pakaian, tempat dan sebagainya, perlulah dibasuh. Dan begitu daripada apa yang boleh kita dapat daripada hadis ini juga adalah bahawa adalah asal daripada sesuatu perkara itu adalah tahir. Bayangkan ada dalil menunjukkan dia adalah najis. Dan dengan hadis ini dapat kita menerangkan bahawa ada di antaranya yang kita balik kepada hukum asal, kalau najis basuh dengan cara pembasuhan, dan ada pula dengan cara yang lain. Maka kita dari situ kita dapati bahawa itulah menunjukkan kepada kita bahawa sesuatu najis itu perlu ada dalil yang menunjukkan dia najis, barulah kita boleh beraksi ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan dalam bermuamalah dengan najis tersebut. Baik, kita bagi pada hadis yang berikut ni. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala fi damil hayd yusibu thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tanḍahu thumma yusalli fihi, muttafaqun alayh. Yang bermaksud dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Sekarang saya kata binti Abi Bakar kerana kalau binti Abi Bakar dah suruh bahasa Arab ni, kita gunakan Abi. Kalau di baris bawah Abi, kalau baris atas kita gunakan Aba, kalau baris depan kita gunakan Abu. Jadi ikut pada kedudukan. Jadi kerana binti Abi Bakar, dia mesti binti Abi Bakar. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an radhiyallahu anhuma, daripada sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai darah haid yang mengenai pakaian, engkau menggosoknya kemudian mengeruknya dengan air kemudian memercikkannya lalu engkau solat padanya. Dan Asma adalah puteri Abu Bakar radhiyallahu an, ummu Abdullah bin Zubair, ini bin Az-Zubair. Masuk Islam di Mekah sejak dahulu dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tua 10 tahun daripada Aisyah, dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijrah. Setelah terbunuh putranya kurang dari sebulan dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh dan tidak ada perubahan pada akalnya, tapi ia telah buta. Dan waktu dia meninggal itu dia telah buta. Dan kita tahu bahawa ini Asma ni adalah ibu yang dia pun disegani. Maknanya apa? Dia dapat melahirkan seorang sahabat seperti Abdullah bin Zubair. Kita tahu Abdullah bin Zubair, kepewiraan dia. Bagaimana dia wafat pun kita tahu. Bagaimana selepas dia menjadi khalifah seketika. Dan bagaimana dia kita lihat betul-betul kita lihat, kalau kita pelajari akan sirah beliau, kita akan tahu bahawa Dan sebab itu ulama mengeluarkan bahawa dari belakang seorang yang besar itu, di belakangnya pula adalah ibu yang besar. Maksud ibu yang betul-betul dapat melahirkan anak demikian. Jadi kita lihat itulah dia Asma radhiyallahu anha. Penjelasan kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai darah haid yang mengenai pakaian. Engkau menggosoknya, yakni mengeruknya. Maksudnya menghilangkan bendanya. Jadi maksud di sini adalah menghilangkan jurumnya. Ulama mengatakan jurumnya. Jurum mana apa? Dia punya ain dia. Dia punya bekasnya. Hilangkan dia punya kita kata das, bekasnya, lebih kurang kita katakan jurumnya. Dalam jurum mana? Sehingga kita hilangkan dia punya bekas secara dasar, bekas yang tebal, mendebal gitu, kita hilangkan. Maka itu namakan hilangkan jurumnya atau hilangkan bekasnya. Kemudian engkau menggosok dengan air, iaitu dah lepas itu kenakan air, gosokkannya dulu. Kerana kalau kita tidak gosokkannya dahulu, siram air pun, ya rahmatullah, siram air pun tidaklah dapat menghilangkan. Jadi disuruh menggosokkannya juga. Kemudian engkau menggosokkannya dengan air, iaitu kain tersebut. Maksudnya menggosok darah tersebut dengan ujung-ujung jari yang dapat hilang dan yang meresap ke dalam kain tersebut. Kerana dasar kain dan serupa dengannya adalah dia meresapi, dia menelan, dia meresapi. Kalau dalam bahasa Arab tu ia tasyarrab. Maksudnya tasyarrab mana daripada syurub juga, dia menyerap. Jadi benda ni kalau menyerap, kita harus hilangkan dahulu bekasnya dahulu. Jadi kemudian barulah memercikkan air. Dan di sini percikkan air juga dalam ini maksudnya lah juga mencucinya juga. Kemudian engkau solat padanya. Jadi di sini juga kita dapat keluarkan faedah bahawa pertama kita disuruh untuk apa? Untuk menghilangkan najis secara peringkat. Maknanya hilangkan dahulu bekasnya yang keras-keras sebagainya, benda-benda yang nampak yang boleh kita hilangkan dahulu. Kemudian yang telah terserap kita juga hilangkan setelah isi, letakkan air kita kerik-kerik dengan apa? Dengan tangan kita sehinggalah dia dah mula mula meresapi air yang kita isikan, sehinggalah apabila kita siram nanti air, maka boleh hilang. Okey? Jadi itu kita kata. Daripada sudut itu, ini juga dapat kita keluarkan faedah bahawa dasar najis itu haruslah dibersihkan. Ain apa ataupun ain najis itu haruslah dihilangkan dahulu. Barulah dikira sebagai suci. Kalau ainnya tak hilang, tak suci. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada lafaz ni, gosoklah kemudian cuci dan solat padanya. Dan daripada Ibnu Abi Shaybah dengan lafaz, gosok dan cucilah dengan air lalu solatlah padanya. Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban daripada hadis Ummu Qais bin Mihsan bahawa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai darah haid yang mengenai pakaian. Maka beliau menjawab, gosoklah dengan batu, cucilah dengan air dan daun bidara. Daun bidara tahu tak? Sidr namanya. Sidr, eh? Daun sidr. Daun bidara. Dia kita lihat untuk dijadikan macam sabun. Dijadikan sabun, kita harus, kalau daun itu ditumbuk, dilenyek, sehinggalah kalau dia masuk ke campungan air, dia akan pekat macam sabun. Dan dia juga baik untuk digunakan untuk berubat kepada dalam seseorang yang terkena sihir dan sebagainya. Baik. Jadi dengan ini dapatlah kita lihat, gosoklah dengan batu. Sama juga kalau kita gunakan kuku. Cucilah dengan air dan daun bidara. Lepas itu cuci. Ibn Al-Qahtan berkata, isnadnya pada puncak kesahihan dan saya tidak mengetahui ada cacat yang berkata beliau dengan Al-Asl. Asal iaitu batu. Tafsir hadis. Hadis tersebut adalah dalil najisnya darah haid. Wajibnya mensuci dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkannya berdasarkan banyaknya lafaz yang digunakan dan mengungkapkannya. Seperti menggosok, mengeruk, memerciki untuk menghilangkan bekasnya. Dan zahirnya bahawa tidak wajib selain itu, meskipun masih ada bendanya yang tersisa, maka tidak wajib memaksanya untuk menghilangkan kerana tidak disebut dalam hadis tersebut, sementara dibutuh atau diperlukan keterangan. Juga kerana diriwayatkan pada yang lainnya. Kita akan bersentuh hadis yang bawah ini juga yang berkaitan dengan ini. Kita katakan bahawa dalam hadis ini menunjukkan bahawa najisnya haid. Maksudnya haid itu najis hukumnya. Walaupun sikit, maka dihilangkan. Perintah untuk menghilangkannya jelas. Jadi dengan itu ulama semua kita lihat jumhur lah, hampir jumhur mengatakan, walaupun ada menghikatkan hikmah, mengatakan bahawa dasarnya adalah haid itu najis, walaupun sikit maupun banyak. Ya. Jadi kewajipan untuk mencucinya. Tetapi kita lihat dalam masalah darah istihadah pula macam mana? Dan darah-darah yang lain pula, apa hukumnya? Kasi humbuk pula eh. Kasi humbuk lagi lah, insyaAllah. Kita kata setiap hari, setiap minggu mesti ada humbuk, supaya kita dapat bincang di depan sebelum kita mulakan. Jadi apakah hukum berkaitan dengan darah? Adakah ia najis? Kalau tidak, kenapa? Dalilnya dan sebagainya. Sahabat solat, apabila sudah panas. Okey, kalau orang berhujah, kata ya, sebenarnya saya sebabkan hujah. Kalau mereka nak berhujah, ad-darurat tubihul mahdzurah, darurat membenarkan perkara yang dilarang, benda yang dilarang, boleh tak di tempat itu? Atau kaedah yang telah kita sepakati bahawa ad-daruratu tubihul ad-dararu yuzal, kemudaratan dihilangkan. Atau kaedah yang tadi, al-masyaqqatu tajribu taysir, kepayahan menyebabkan kemudahan. Boleh tak kita datang dalil tersebut? Fattakullaha, dalil ayat pula, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Inilah kemampuan aku untuk minta hatimu ya Allah, walaupun dah najis. Okay, contoh, lihat tangan contoh. Boleh tak dalil tersebut? Kalau awak kata kerana darah dia, kita kata boleh. Jadi kita nak awak buat kajian insyaAllah. Jadi baru kita mau kajian tersebut, kerana kita bincangkan nanti, baru kita perdebatkan, barulah kita lihat manakah lebih tepat. Allah Ta'ala. Baik, kita pergi pada hadis yang selepasnya sebelum kita akhirkan, kerana saya rasa perlu kita sentuh ni supaya tak terlepas nanti. Minggu depan ni kalau kita masuk bab wuduk, dah boleh kita masuk bab wuduk, dan kita tak perlu lagi kita nak balik semula hadis ni. Ingatkan balik semula hadis yang lepas, nanti banyak yang tak ingat dan sebagainya, mungkin ada yang tak datang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlati ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma wa la yadurruki atharuhu, akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dha'if. Jadi ada hadis yang mengatakan Tirmidzi dan meriwayatkannya, tapi sanadnya dha'if. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika darahnya yang tidak hilang? Beliau menjawab, cukuplah bagimu air dan tidak membahayakanmu bekasnya, tidak memudaratkanmu bekasnya. Tak payah risaulah tentang bekasnya. Tapi hadis tersebut adalah dalil terhadap apa yang telah kami sebutkan, bahawa tidak wajib menggunakan barang tajam untuk menghilangkan bekas najis dan benda. Dan pendapat itulah yang diambil oleh sekelompok Ahlul Bait Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, yang mewajibkan menghilangkannya dengan memaksa, iaitu Al-Hadawiyah berdalil bahawa maksud dari bersuci adalah agar orang yang akan menunaikan solat dalam persiapan yang sempurna dan dengan perhiasan yang bagus, dan berdasarkan hadis, gosok dan hilangkanlah ia, ini darah haid itu daripadamu dengan idkhir. Ia berkata bahawa dalam syarh anda telah mengetahui bahawa yang telah disebut tidak memenuhi apa yang diinginkan, dan bahawa pendapat pertama lebih kuat. Ini komentarnya. Ada juga yang berkata, telah disebutkan perintah mencuci dari haid dengan air dan daun bidara, dan daun bidara termasuk sesuatu yang tajam, dan hadis yang diriwayatkan dengannya sangat kuat sebagaimana yang telah anda ketahui. Maka ia membatasi apa yang telah disebutkan secara mutlak dan mengkhususkan menggunakan sesuatu yang tajam ketika mencuci darah haid, dan tidak dikiaskan dengan najis lain. Lantaran tidak sempurna syarat kias, hadis ini tidak membahayakanmu bekasnya. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha serta perkataan dan tidak hilang dapat difahami bahawa ia telah menggunakan barang tajam. Inilah hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini yang mencakup najisnya arak, daging keldai, piaraan, mani, air seni, air kencing, bayi lelaki dan perempuan, serta darah haid. Seandainya penulis memasukkan bab tentang kencingnya arak badui dalam masjid dan menyamak kulit dan yang sepertinya, nescaya akan lebih bagus. Jadi kalau ada hadis dalam bab ini, kalau diterangkan hadis yang berkaitan, yang masyhur hadis apa, hadis berkaitan dengan apa, arak badui yang kencing dalam masjid, ataupun yang berkaitan dengan menyamak kulit dan yang sepertinya, nescaya akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi pada apa yang telah kita dapati di sini, bahawa beliau menerangkan ini atas dasar hadis ni dhaif. Jadi hadis ini kalau kita lihat, hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimah ta'ala. Abdullah mengatakan, hadis ini sahih, sahih Abu Dawud, dan saya tidak menemukannya dalam Sunan At-Tirmizi. Dengan demikian, jadi hadis ini, suatu dikatakan dari surat itu mungkin yang boleh dikatakan sanaduhu da'if, sanaduhu da'if, mungkin tak dapat ditemui di dalam At-Tirmizi dan sebagainya. Tapi kita katakan Syekh Al-Albani mengatakan dia sahih. Kalau sahih, ada tak wajah istidlalnya? Ada wajah. Kalau tak sahih, memang kita kata dalilnya tak kuat, maka tak perlulah kita berpaling kepadanya, memandangnya. Tapi kalau dia sahih, maka perlulah kita mengulangi pandangan terhadapnya. Kenapa? Kerana dia sahih. Jadi dengan itu sebagai idilah Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahawa kalaulah kita hilangkan daripada dalil ini, menunjukkan kita hilangkannya dengan kadar yang berperingkat. Iaitu kita gunakan pertama dengan apa? Dengan menghilangkannya dengan kuku atau benda yang tajam. Dalam hadis lain, hilangkan dia punya jurum dulu, dia punya bekas yang nyata yang boleh kita hilangkan dengan cara demikian. Kemudian kita hilangkan pula dengan meletakkan air. Dengan air itu kita lihat dikerik-kerikkan juga supaya apa yang terserap dapat keluar balik dan dapat dihilangkan. Kemudian kita renjiskan dan percikkannya dengan air pula supaya hilang langsung bekas-bekas yang telah terserap tadi. Jadi dengan itu ulama menerangkan di sini bahawa dengan cara ini pun juga kita akan lihat hadis yang ini bermanfaat. Kenapa? Kerana hadis ini akan menunjukkan bahawa masih ada bekasnya lagi. Jadi kalau ada bekas lagi, macam mana, sah ke tidak salatnya? Dia ada sah salatnya di situ. Kenapa? Kerana dia telah lakukan sedaya dalam keupayaannya untuk menghilangkannya dengan cara yang telah diperintahkan kita untuk melakukannya. Maka setelah dilakukan demikian lalu tidak hilang juga, maka dengan itu kita katakan cukup baginya telah melakukan penghilangan tersebut dan ia dianggap suci. Wallahu ta'ala. Jadi kita dalil itu lebih, kita jamakkan dalil-dalil hadis itu lebih utama lagi. Okey, jadi pada hadis ini juga kita dapati bahawa sesungguhnya menghilangkan najis daripada baju, badan, tempat-tempat adalah di antara syarat daripada syarat-syarat solat. Tidak sah dengan tanpanya. Yang itu adalah dalil menunjukkan bahawa perintah untuk basuhkannya darah haid itu sebelum datangnya kita pada solat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa sahabiah juga macam sahabi. Maknanya seperti juga Nabi SAW, walaupun ada bekas maninya, masih digunakan untuk lakukan solat setelah dihilangkan bekas tersebut tanpa dia menyalin pakaian yang lain. Jadi menunjukkan di sini akan kezuhudan Nabi SAW dan kezuhudan sahabiah dan juga golongan-golongan sahabat yang lain pada waktu tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bolehlah bermakna bahawa orang yang tidak mempunyai pakaian yang lebihan, mereka gunakan baju tidurnya untuk baju solatnya, untuk baju keluarnya dan sebagai urusan-urusan lain. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau, sebab kita dah terangkan minggu lepas bahawa kalau orang ada lebihan, boleh tak dia membezakan pakaian untuk pergi solat dan sebagainya untuk tidur? Kita kata boleh. Dan itu lebih utama kalau dia ada kelebihan untuk dia menunjukkan akan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya dengan dia bersyukur dengan apa yang nikmat tersebut. Tak ada masalah. Tapi kita bayangkan di sini bahawa orang zaman ataupun keadaan yang orang mempunyai keadaan seperti itu tidak boleh dipersalahkan. Dan tidaklah kita boleh menuntut mereka untuk menukar pakaian dengan pakaian yang lebih sempurna bagi pendapat kita. Tapi haruslah kita lihat bahawa ini dibenarkan oleh syarak, maka kita haruslah membenarkannya. Dan dari sini juga dapat ada pada hadis yang telah kita sebutkan juga bahawa dalil menunjukkan bahawa perlunya kita membersihkannya, menghilangkan jurum ataupun bekas yang ada daripada najis tersebut. Dan di sini dalil menunjukkan bahawa wanita bolehlah memakai baju yang dia telah terkena darah haid, yang telah terkena padanya setelah dia bersihkan, boleh dia menggunakannya untuk solat. Begitu juga kita lihat daripada dalil yang telah dapat kita bacakan tadi, bahawa dalil bahawa kenajisan yang kering itu tidaklah dapat dihilangkan dan dapatlah dibersihkan, disucikan, melainkan dengan cara yang tiga tadi. Hilangkan dulu airnya, baru dibasahkan sikit, dibasuh, diberi kerik-kerik juga, lepas baru lagi percikkan air supaya mengalir pada. Jadi itu kita katakan dasarnya. Kalau ada najis seperti ini, tapi kalau tempat itu tidak ada, Tidak ada tidaklah benda tempat yang mana menyerap air seperti di batu, di cermin dan sebagainya. Bagaimana pula hilangnya? Cukuplah hilang, kalau dah hilang najisnya, airnya, maka hilanglah dia dengan dalil yang telah kita sebutkan bahawa najis itu akan hilanglah dia sekiranya hilanglah airnya. Dengan apa cara sekali, kita tak kisah. Kita datangkan tersebutkan kerana kerana itu lebih rajih lagi, walaupun menggunakan air adalah lebih utama. Okey. Dan daripada dalil ini juga dapatlah kita keluarkan faedah bahawa kewajipan adalah merupakan kewajipan menghilangkan najis. Tetapi dia tidak mensyaratkan bilangan. Lima kali awak kerik-kerik, tiga kali awak basuhkan, lepas tu sekali awak siram, atau dua kali awak siram, tak perlu. Yang penting hilang, dasarnya hilang. Tapi kita kata diringankan warnanya kerana warna itu susah nak hilangkan. Maka di situ kita kata sudah memadai. Daripada dalil yang telah kita pelajari, dapatlah kita keluar juga faedah bahawa dasar ataupun pembersihan air itu adalah lebih disepakati ulama daripada pembersihan selain daripadanya. Maknanya kita air juga digunakan untuk membersihkan. Tapi kita katakan itu tidaklah bermakna bahawa apabila dah berlaku istihalah yang telah kita terangkan minggu lepas, maka tidaklah boleh kita katakan bahawa dia tidak berlaku penyucian. Sebenarnya dia telah berlaku kesunyian walaupun dengan cara istihalah, dengan tanah atau dengan sinaran matahari dan sebagainya, sifat-sifatnya berubah, maka itu kita katakan telah berubahlah. Dan setelah dia berubah najis tersebut, maka jadilah dia suci. Wallahu ta'ala alam. Kita tak boleh teruskan lagi kerana masa tak mengizinkan. Daripada itu insyaAllah kita akan sentuh bab yang lain insyaAllah. Daripada hadis-hadis tadi itu, kita akan masuk bab wuduk. Sebelum itu kita mungkin akan bincangkan apa yang wajib yang awak telah lakukan pada minggu depan insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Buka soalan sikit-sikit. Sama macam حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Kita kata hurrimat mana diharamkan. Kita dah terangkan bahawa dalam pengharaman tidak bermakna penajisan. Tetapi penajisan bermakna pengharaman. Kan? Bermakna kalaulah dalam ayat itu setelah diharamkan, tidaklah menunjukkan juga bahawa dia najis. Tapi kalaulah kita kata penajisan, maksudlah dia pengharaman dari sudut pemakanan dan sebagainya. Jadi kita kata tidak lazim. Kerana ayat tersebut juga menerangkan perkara lain. Allah Ta'ala. Ustaz, ini hit ni dalam kategori wadi dan bol kan? Hit? Okey. Hit adalah, adakah dia dalam kategori wadi dan bol? Kita katakan bahawa wadi, keduanya adalah perkara yang berbeza. Kerana apa? Wadi dan bowl itu keluar daripada saluran apa, kencing. Itu bladder lah kita kata. Dan urethra. Dan apa, kalaulah pula kita kata head datang daripada rahim, vagina. Jadi kita kata tidak sama. Tetapi dikirakan sebagai sabil, mana kemaluan. Yang mana kita lihat keluar daripada kemaluan. Jika najis disebut darah yang keluar daripada kemaluan itu, ulama sepakati dia najis. Lebih tepatlah kita katakan najis walaupun dia istihadah. Saya dah tanya soalannya minggu depan tak ada, tak ada yang kata. Walaupun dia istihadah, kita beri jawapan. Walaupun dia istihadah, itu pendapat yang kita lihat lebih kuat daripada pendapat Syekh Utsaimin. Walaupun ada mengatakan kita dibenarkan untuk bersatu dengan wanita yang dalam keadaan istihadah. Istihadah, kita tahu apa makna istihadah dengan haid. Darah sakit lah. Maknanya dah lepas 15 hari pun masih tak selesai lagi dengan haid. Tak putus-putus darah yang keluar daripada kemaluan. Kita kata itu dikira sebagai istihadah. Dan dia perlu solat. Walaupun dalam dia lakukan solat itu, dia ada keringanan-keringanan seperti boleh jamak sebagai contoh. Kita kata, maka kita kata itu tak ada masalah dan sebut. Tetapi dia adalah tetap kita katakan najis. Itulah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, lebih cenderung bahawa atau sesuatu yang darah yang keluar daripada kemaluan itu adalah najis. berkaitan dengan wadi dengan bol, dia akan keluar daripada tempat kencing. Kerana wadi pula adalah kita kata adalah seperti nanah yang keluar dari tempat-tempat yang tempat kencing kerana perlu sebab penyakitlah atau sebab internal injury yang ada dalam injury yang ada pada pada kita punya bladder ataupun kita punya pundi kencing kita sendiri. Jadi dengan itu kita katakan sama, hukumnya sama. Cara membersihkannya pun sama. Wadi dengan bol sama. Maka tak head lain sikit. Kalau bersihkan head, bersihkan head macam tadi. Dan juga tadi daripada sudut daripada head pula kita lihat, dia tak akan bersih sekiranya tidak apa sekiranya dia belum bersih lagi. Maknanya dia akan datang pada waktu sehinggalah kita dapat merapati itulah darah head yang yang terakhir ataupun kita kata telah sampai kepada datangnya cecair yang keputih-putihan, maka itulah kita katakan dah berhentinya head. Itu bezanya. Dan kita tak boleh samakannya seperti kencing dengan apa dengan wadi tadi. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dalam ilmu fiqh sering dikaitkan menghilangkan najis dengan kaedah hilang bau, rasa dan warnanya. Adakah ini berkaitan dengan hadis-hadis yang kita pelajari sebelum ini? Mohon penjelasan. Awak dah pelajari dengan Ustaz Rasul hadis yang berkaitan illa ay taghayyar ta'muhu wa lawnuhu wa rihuhu. Selesai. Hadis dah lepas kan? Sebelum tu saya dah sebelum saya yang apa diterang dia kita dah kita sentuh hadis. Jadi hadis itu walaupun ulama mempertikaikan kesahihannya, tapi daripada sudut kita katakan dasarnya adalah tepat dan diamalkan. Untuk dikenal pasti sesuatu najis, kita harus ada tanda-tandanya. Apakah tanda-tanda najis? Kita dapat melihatnya itu daripada dan kita dapat melihat rasa baunya dan rasa dia punya rasa sendiri, dan kita juga dapat melihat warnanya. Jadi dengan itu kita katakan dasar itu tidak silap dan bukanlah kita katakan tidak boleh diamalkan. Kerana kita lihat daripada satu hadis dan satu masalah. Kalau hadis itu daif, adakah kita tak boleh amalkan? Memang hadis itu tak boleh diamalkan, tapi dari sudut makna itu sendiri, lafaz-lafaz boleh kita kata Allah suruh bersihkan najis. Najis tak bersihkan macam mana? Itu sebagai najis misalnya. Kencing sebagai najis atau apa darah sebagai darah yang masfuh, darah yang mengalir yang dilepas sembelih dan sebagainya sebagai najis. Jadi kita kata macam mana kita nak bersihkannya? Apa daubitnya? Apa garis pandunya? Maka dengan itu kita katakan daubitnya adalah seperti itu. Jadi kita dalam bab ini banyaklah kita serangkan, kerana walaupun dalam kita mulakan nanti kalau sebenarnya kalau kita mulakan dengan berkaitan dengan air, apa jenis, apakah dia boleh disuci dan menyucikan, maknanya walaupun sikit bilangannya atau perlu pada kulatin dua kolah apa sebagainya, itu permasalahan yang awak telah belajar dengan Ustaz Nasrul. Walaupun saya mungkin kalau minggu depan kita terangkan, kita boleh masuklah sedikit sebanyak kalau perlulah. Tapi kita katakan dasarnya adalah kuatlah, dan itu yang dikatakan oleh ulama di antara Syekh Uthaymin rahimahullah, bahawa kita perlu lihat akan hilangnya apa jurumnya ataupun hilangnya ain najasa. Ain najasa itu mesti hilang. Wallah ta'ala. Dan diberikan kecualian akan warnanya. Kenapa? Kerana dalam nasas ini, hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW memberikan keringanan. Jadi ada kita tak ada najis yang tak boleh dihilangkan secara keseluruhan. Susah. Melainkan betul-betul dah rendam dengan klorok segala macam. Tapi itu bukanlah itu ada taklifatu ma la yutaq. Adalah pembebanan yang tak mampu dilakukan oleh semua orang. Betul? Jadi kita kata dalam permasalahan itu kita ada kaedah al-masyaqqatu tajribu taysir. Kemudahan kepayahan itu mendatangkan kemudaratan itu atau kepayahan mendatangkan kemudahan. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa diringankan, Nabi SAW meringankan perkara tersebut, maka kita diringankan. Allah Taala. Tadi Ustaz tentang bayi yang awal bayi itu adalah sahih. Mengadzankan bayi itu lebih kita kata okey, berkaitan dengan khilaf berkaitan adakah bayi itu diazankan, kita kata sebagai besar pada ulama salafus solehin dan juga ulama muasir yang berada sekarang ini mengatakan mengazankan bayi itu adalah sahih. Walaupun ada sekarang ini menunjukkan ada pendapat yang mengatakan azan itu juga tak sahih, kita katakan daripada sudut lafaz hadis ini saya nampak daripada apa yang saya lihat boleh diamalkan. Tetapi adakah selepasnya, lepas azan itu diqamatkan, Qomat itu kita kata hadisnya lebih rendah, lebih lemah daripada hadis azan. Jadi kita kata kalau siapa nak azan dan qomatkan, janganlah agak dia sebagai sunnah. Kerana hadisnya tak apa, hadisnya tidak apa, tidak apa, tidaklah kita kata muhtajun bih, tak bolehlah diambil sebagai hujah kepadanya. Tapi kita katakan kalau azan, kita kata memang boleh bila hujah. Kerana walaupun mudha'af, walaupun ada ulama yang sahihkannya, ada yang tak mensahihkannya, kata masih lagi boleh diamalkan. Dan daripada sudut itu kita kata tak ada masalah kalau diazankan. Cuma kalau siapa yang lihat dengan dah mempelajari hadis yang dikata lebih kuat, bahawa hadis itu semua dhaif sebagainya, dia tahu dapat berhujah dengannya dengan kuat, lebih dapat dia berhujah di depan Allah juga apabila dia lihat benda itu tepat, maka amallah apa yang awak yakini setelah awak pelajari. Jangan ikut-ikut juga dengar ustaz kata boleh, eh tak boleh, terus azan. Jangan, pelajari, kaji, kerana dia adalah pembelajaran, perlu pembelajaran. Allah Ta'ala. Kalau muntah ni tak dikira makan. Dalam hadis ni dah menunjukkan bahawa dia tak termasuk dalam makan. Kerana semua daripada sahabat ini baik-baik makan. Di sini menunjukkan kepada kita juga bahawa selalunya dihukumkan ke atas ghalabah, yang banyak. Kalaulah bayi itu makannya, dia punya makan adalah susu, maknanya dia minum susu saja. Cuma sekali-sekali diberikan makanan yang lain, adakah dikira sebagai minum susu? Dia minum susu walaupun makan makanan. Begitulah juga binatang-binatang yang banyak makannya najis. Kita boleh tak makan binatang tu? Tak boleh, melainkan telah disimpan dahulu sampailah hilang bekas najis tersebut, sebagai ulama mengatakan 3 hari dan sebagainya. Maka di situ dinamakan jalal, jalalah. Jadi kita katakan dari sudut itu dihukumkan akan jalalahnya ia dengan apa? Dengan banyaknya dimakan. Kalau dimakan ayam patuk-patuk-patuk, semua makan kita ada, sekali dia terpatuk najisnya, tak boleh makan, dia makan najis dia. Kita tak, dia punya. Memang kalau kita makanan yang kita siapkan semua najis, itulah kita kata tak boleh. Itu beza ni. Jadi sebab kita katakan tidaklah demikian, kita harus menghukumnya dengan apa? Dengan apa yang telah diletakkan, digariskan oleh syarak Allah Ta'ala. Ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan lain? Kita silakan. Idkhir. Idkhir adalah sejenis pokok daun yang besar yang digunakan oleh orang-orang di daerah di negeri Arab. Sebagian yang gunakan untuk hatta untuk menutup, kalau pakaian tak cukup pakai idkhir juga. Yang hadis idkhir, pokok. Dan idkhir juga adalah pokok yang diberi ke pengecualian kerana banyak gunanya di Mekah. Pengecualian untuk kita, boleh tak kita memetiknya? Boleh kepala di Mekah. Sedangkan pada dasarnya adalah semua pokok-pokok di Mekah tak boleh dipetik. Kenapa? Kerana dia adalah Mekah, itulah tanah haram. Dan tanah haram tak bolehlah dipetik-petik, tak bolehlah kita memburu dalamnya, tak bolehlah kita memburu melainkan memburu ikan lah. Itu tak dimasuk dalam pemburuan. Namanya pemburuan apa, binatang-binatang yang buruan. Jadi dengan itu kita kata bahawa idkhir adalah sejenis pokok atau daun yang diguna banyak, diguna pakai oleh orang-orang Mekah pada waktu tersebut. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana kita boleh menggunakan kaedah usul fiqh lima tadi dalam kehidupan seharian? Bolehkah Ustaz datangkan contoh-contohnya? Itu kena dulu kelas itu kita datangkan contohnya tu. Tadi kita dapati bahawa bab yang kita pelajari semuanya, kita dah sentuh banyak kaedah-kaedah fikiah, kan? Kita dah sentuh al-yakin la-yuzal bisyak, kita dah sentuh apa al-umur bimakasidiha, kita dah sentuh al-masyakatu tajlibu taisir, kita dah sentuh adatu muhakkama, kita dah sentuh ad-dararu yuzal atau la-darar wa-la-dirar. Dah sentuh semuanya dalam pelajaran kita. Masa yang kita sentuh yang ada hadis ini, kita dah sentuh semua kaedah fikih, walaupun secara saya berikan secara apa dasar atau secara kita singgulan sahaja. Dia menunjukkan kepada kita bahawa kaedah fikih sangat-sangat penting, bukan sahaja pada ilmu fikih, bahkan dalam ilmu akidah kita sendiri. Kita tahu bahawa dia banyak bersandarkan kepada dasar-dasar tersebut juga. Dan dari sudut itu juga kita tak boleh menghukum orang-orang dengan kadar sembarangan. Dengan apa? Dengan dasar-dasar ini. Sebagian daripada ini juga. Kerana dengan itu kita katakan bahawa penting kita memahaminya, kaedah-kaedah ini. Kerana kaedah ini bukan kaedah atas, kita katakan atas ciptaan rekaan manusia atau ulama-ulama. Tidak, dia adalah istiqra, dalilun istiqra. Mana dalil istiqra? Apa dalil yang digunakan ini adalah pembacaan ataupun penguasaan semua dalil-dalil, lalu dikeluarkan daripada ruh daripada dalil tersebut. Setelah dikeluarkan dalil-dalil ini, menunjukkan Islam menganjurkan bahawa kita haruslah seseorang itu dihukum atas al-umur bimaqasidiha, atas apa yang dia niat, daripada banyak sudut dengan niatnya. Dan juga kita dah al-yaqin la yuzalu bisyak, bahawa keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Kenapa? Dengan dalil yang banyak sangat dalil menunjukkan bahawa ini kita harus ambil sebagai keyakinan. Sebab tu kita lihat, kita balik kepada asal, semua balik kepada asal. Kenapa? Kerana asal itulah yakin. Asal boleh kita menggunakan sesuatu perkara dalam kehidupan, asalnya boleh, selagi ada tak ada dalil menunjukkan tak boleh. Kenapa? Banyak dalil mengatakan kita boleh lakukan demikian. Allah Taala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah menjadikan khalaqa lakum ma fil ardi, apa yang atas muka bumi ni semuanya untuk kita. Jadi kita katakan dasarnya boleh, itu kata dasar. Dari kuat tak dalilnya? Kuat dalilnya, ayat Al-Quran Al-Karim menunjukkan bahawa dasar perkara-perkara dunia ini adalah dibolehkan. Begitulah juga kita lihat daripada sudut dasar-dasar yang lain, semuanya berdalil. Dalil itu kalau kita lihat dalil istiqra. Sebab tu kalau kita pergi pada dalil kaedah-kaedah fikhiyah ini, kita akan dapati bahawa kaedah fikhiyah tu kalau datang cakap saja tentang satu kaedah, dunia dalil begitu banyak. Jadi kita katakan tak, kita tak perlu nak risau lagi. Tetapi kita katakan bukan semua boleh diaplikasikan sembarangan, kerana tak semua kaedah satu besar mengangkumi semua. Kerana dalam kaedah besar ni ada kaedah kecil-kecilan yang bawah di bawah jatuh bawahnya, yang mana pecahan-pecahan daripada kaedah yang besar tadi. Dengan itu kita perlu pelajari bab ini dengan lebih mendalam, kerana kaedah qawaidul khamsah al-kubra itu, kaedah lima yang besar itu adalah kaedah asas dasar. Kemudian datang kaedah-kaedah yang bawahnya. Dan lepas tu ada juga dinamakan, selain pada qawaid fiqhiyah ini, ada dawabitul fiqh. Harus belajar juga dawabit fiqh, mana dalam satu masalah-masalah tentu ada dawabitnya, ada dia punya garis pandunya yang khusus. Jadi itu permasalahan lain juga. Jadi begitu juga kita lihat, apabila kita memahami semua ini, kita akan memahami juga masalah dinamakan sebagai maqasidu syariah, maksud-maksud syarak. Dan ini semua dalil-dalilnya adalah dalil-dalil istiqra'iyah. Dan ulama-ulama yang mengetahui, yang mendalam ilmunya, semua akan menyetujuinya. Di antaranya Syekh Utsaimin, kalau kita lihat tentang masalah ini, dia akan terserangkan banyak kaedah-kaedah fikih yang sangat-sangat penting untuk kita memahaminya dengan lebih lanjut, insyaAllah. Jadi kita kata babnya bukan untuk kita terangkan, cuma kita sentuh-sentuh, singgul-singgulkan saja, kerana pembelajarannya haruslah belajar dengan sesi-sesi yang berikut. Mungkin setahun ini kita habiskan, tiap-tiap minggu belajar kaedah fikih pun mungkin tak habis juga. Jadi penting kita kata kita mengambil perhatian bahawa banyak lagi kita nak belajar. Ini adalah sebahagian daripada kita belajar, dan banyak lagi yang kita belajar. Dengan kita mempelajari banyak lagi dan banyak lagi mata pelajaran-pelajaran yang kita lihat sangat-sangat saling kuat menguatkan dan saling utuh mengutuhkan, saling sempurna menyempurnakan agama ini. Sehingga dengan itu kita lihat bahawa dalam agama ini begitu cantik sekali Islam itu, dan dia sangat-sangat konsisten. Wallahu ta'ala. Soalan tadi. Okey, kita ada, kita tutup majlis dengan tasbih. Ada tanya apa ni? Boleh tak ustaz usulkan buku-buku yang berkaitan bab ini? Awak boleh bahasa Arab? Tanya. Kalau bahasa Arab ada, saya boleh sarankan banyak buku. Tapi kalau tak ada bahasa Arab, kita ada satu buku yang digunakan, iaitu buku oleh dua penulis, Kaedah-Kaedah Fikih, yang dikarang oleh dua ustaz, satu ustaz ustazah dalam satu buku. Saya lupa namanya. Terjemahan buku. Terjemahan, itu terjemahan. Yang itu terjemahan saja yang saya nampak buat setakat ini, yang tebalnya dalam 400-500 muka surat. Itu babnya lah. 300-an muka surat. Dia agak ringkas, tetapi kita kata memadailah, sebut banyak kaedah-kaedah. Dia akan sentuh, tunjukkan contoh-contoh. Tapi contoh-contohnya, kalau kita tak fahami daripada suruh kaedah tu, daripada mana dia datang yang suruh ni, macam mana dia kena dengan kaedah ni, kita tak akan faham kalau kita tak daripada tahu dia suruh mana. Tapi macam mana pun, ia sebagai rujukan, bolehlah gunakan sebagai rujukan. Allah Ta'ala Alam. Dah saya katakan, kaedah-kaedah fikih. itu pengarangnya dia ada satu ustaz ustazah. Boleh dia dapati bukunya ini di Muslim Media, di Andalus juga. Mereka gunakan sekarang ini buku ini sebagai pembelajaran di diploma. Dan saya sekarang baru habis modul dengan mereka, dengan pelajar-pelajar diploma, bab ini juga, bab apa, kawaid fikiyah. Jadi ala kelihatan kalau kita mereka gunakan buku ni lah, rujukan ini. Ustaz Rosmawati, Ustaz Ban. Ustaz Rosmawati. Itu di antaranya saya rasa. Ustaz Rosmawati. Dengan satu ustaz. Tak faham tanya ustaz lah. Dia baca-baca tak faham dia tanya ustaz. InsyaAllah. Khair insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku lukawli hadha. Astaghfirullah. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu'ala ilaha ila anta. Astaghfirullah.